Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Jazakallah khairan. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa sharral umur muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan terakhir, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan melakukan praktek salat dari kitab Sifat Salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, min at-takbir ila taslim ka'anna katarah, karya Syekh Muhammad Nasiruddin rahimahullahu taala. Sebelum kita melakukan praktek salat, ana ingin meminta bantuan dari salah satu hadirin untuk mempraktekkan secara terbimbing, mempraktekkan gerakan-gerakan sholat secara terbimbing. Yakni bukan ana yang melakukannya, tapi ana butuh didampingi ya oleh seseorang di sini. Tetap gerakannya nanti terbimbing dan pada setiap gerakan berhenti untuk diberikan pencerahan. Kira-kira siapa yang mau mewakili dari jamaah yang hadir untuk praktek sholatnya, didampingi oleh ana. Siapa? Naam, tafadhal, barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Naam. Baik. Tafadhal, Pak. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu mempraktekkan gerakan sholat di atas mimbar, karena ketika itu jamaah sholat sangat banyak di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bagian yang belakang tidak bisa melihat seperti jamaah yang ada di saf pertama. Demikian pula para sahabat yang berada di ujung sisi kanan dan sisi kiri masjid, mereka tidak mampu melihat gerakan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara sempurna. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki anak mimbar ya, paling tinggi. Supaya apa? Gerakan Rasulullah terlihat oleh jamaah sahabat yang ada di saf-saf belakang. Baik. Nah, kali ini kita ingin mempraktikkan gerakan salat, akan tetapi bukan di dalam waktu sholat ya, ataupun bukan di dalam sholatnya langsung, namun kita praktekkan di luar waktu-waktu tersebut. Tujuannya karena ingin mengkaji setiap gerakan-gerakannya. Baik, gerakan yang pertama ya, dari gerakan sholat adalah yang pertama istiqbalul ka'bah atau istiqbalul kiblah, menghadap ke arah Ka'bah. Kalau dia berada di Masjidil Haram, dia harus memandang ke arah bangunan Ka'bah. Itu wajib. Barang siapa yang sholat tidak menghadap ke arah bangunan Ka'bah, maka sholatnya batal, karena dia sudah berada di Masjidil Haram. Baik, kalau dia tidak mampu melihat bangunan Ka'bah karena jaraknya, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk istiqbalu al-qiblah, menghadap ke arah kiblat. Ini yang pertama, harus sholat itu menghadap ke arah kiblat. Yang kedua adalah dia mempersiapkan niat sholat. Yang pertama ini rukun, menghadap ke arah kiblat. Yang kedua juga rukun, niat sholat, ya. Niatnya bagaimana? Ya, niat di dalam hati, ya, ingin sholat. Barakallahu fikum. Kemudian setelah itu dia berdiri secara sempurna. Ini rukun yang ketiga. Dia berdiri secara sempurna. Boleh tidak dalam kondisi duduk? Boleh, kalau dia sedang sakit. Bagaimana tata cara duduknya? Tidak ada patokan. Mau duduknya sila, mau duduknya duduk tahiyat, mau duduknya selonjor kakinya ke depan. Tidak ada patokan tata cara duduk khusus. Hanya saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mempraktekkan duduk dengan bersila. Duduk dengan bersila. Baik. Boleh enggak kalau duduk bersila atau duduk di waktu sholat dalam kondisi sholat sunnah? Boleh, ya, boleh dilakukan. Dan kalau dia mampu berdiri namun dia melakukan dengan duduk, maka pahalanya separuh. Akan tetapi kalau dia dalam kondisi sakit dan dia sholat dengan duduk, pahalanya utuh. Barakallahu fikum. Seperti itu, ya. Baik. Setelah berdiri secara sempurna, posisi kaki harus sesuai dengan pundaknya. Perhatikan posisi kaki, sesuaikan dengan pundaknya. Jangan melebar kakinya melebihi lebar pundaknya. Nah, ini keliru, sholatnya ngangkang seperti ini. Baik, salah. Sholat sesuaikan dengan lebar pundaknya. Kalau kamu lebar pundaknya hanya 2 kilan, maka perhitungan di kakimu hanya 2 kilan dari sisi ke sisi, bukan di dalamnya. Sampai sini bisa difahami, ya. Seperti kamu menghitung dari sisi ke sisi, maka kakimu juga sama, dihitung dari sisi luar ke sisi luar berikutnya, itu 2 kilan saja. Kalian perhitungkan sendiri. Setelah itu, barakallahu fikum, mulai melakukan at-takbir, bertakbir. Bagaimana tata cara bertakbirnya? Ini yang akan kita mulai praktekkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 3 contoh gerakan takbir. Yang pertama, diangkat dulu tangannya, nah, sejajar dengan kedua daun telinga. Seperti ini. Ini takbir angkat tangan yang pertama. Yang kedua, boleh sejajar dengan kedua bahu. Seperti ini. Ya, disejajarkan dengan bahunya. Baik. Angkatan ini berlaku ketika dia mau sholat atau ketika dia bangkit dari sujud, dari rokaat kedua menuju rokaat ketiga, atau dia mau rukuk, dia mengangkat tangan juga mau rukuk dari posisi berdiri, kemudian dia mau rukuk, dia mengangkat kedua tangan, maka posisinya seperti ini. Boleh dia pilih sejajar dengan daun telinga atau sejajar dengan kedua mankib, ya, dua bahunya. Baik. Adapun mengangkatnya, boleh setelah dia mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru dia angkat. Angkat? Bukan. Ucapkan dulu takbir, baru diangkat. Allahu Akbar, baru diangkat. Nah, seperti itu. Ucapkan dulu takbir, baru diangkat. Ini gerakan yang pertama, ya. Gerakan yang kedua, mengucapkan takbir bersamaan dengan mengangkat kedua tangannya. contohnya? 6. Itu yang sering dilakukan oleh kita. Mengangkat sambil mengucapkan takbirnya, Allahu Akbar. Tadi gerakan pertama mengucapkan takbir dulu, tangannya belum diangkat, Allahu Akbar, baru dia mengangkat dan meletakkannya. Baik. Gerakan yang ketiga, dia takbir dulu tanpa mengucapkan Allahu Akbar, angkat dulu tangannya, kemudian letakkan, baru Allahu Akbar. Nah, seperti itu gerakannya. Jadi ada tiga pilihan gerakan. Yang pertama, dia mengucapkan takbir dulu, baru diangkat. Atau dia bersamaan mengangkat tangan sambil mengucapkan takbir. Atau dia angkat secara sempurna, baru dia mengucapkan takbirnya. Baik, ini tiga gerakan takbir. Setelah itu, dia baru memulai dengan doa istiftah. Jadi gerakan keempat itu rukun, ya. Tadi menghadap kiblat, kemudian niat, kemudian berdiri, kemudian takbir. Empatnya ini itu rukun sholat. Hilang salah satunya, sholatnya batal. Sholat gak menghadap kiblat, batal. Sholatnya sengaja gak mau berdiri, batal. Sholatnya gak pakai niat, batal. Sholatnya gak mau takbir, batal. Sampai sini bisa difahami. Ini empat rukun. Yang kelima, doa istiftah setelah takbir. Atau sebelum doa istiftah, posisi meletakkan tangan dulu, Allahu Akbar. Naam. Posisi yang warid dari Nabi SAW, tangan kanan diletakkan pada tangan kiri. Ini yang pertama. Kemudian posisinya dalam kondisi menggenggam. Apa yang digenggam? Yang digenggam adalah ar-rusukh was-sa'id, ya. Jadi luaran telapak tangan sebelah kiri, ya, tangan sebelah kiri bagian luarnya, dan juga pergelangan tangannya, semuanya digenggam seperti ini. Itu contoh yang warid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian gerakan yang kedua, dibentangkan tangannya, diluruskan, bukan digenggam. Nah, seperti ini. Seperti halnya ketika jenazah dilipatkan tangannya. Jenazah enggak bisa menggenggam secara sempurna tangannya. Nanti dulu, biarkan ana yang jelaskan, Suju. Ketika tangannya dibentangkan seperti ini, ya, tidak digenggam, ini gerakan yang kedua. Hanya dua contoh. Hanya dua contoh. Jangan membuat contoh yang baru seperti orang sedang kedinginan. Bagaimana contohnya orang sedang kedinginan? Nah, seperti itu. Dia memeluk tangannya sendiri, ya. Dia pegang siku sebelah kirinya. Ini bukan gerakan sholat yang benar. Atau dia pegang siku bagian dalamnya seperti ini, ya, seperti ini genggamannya. Ini juga sama, bukan gerakan tangan yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun yang dicontohkan adalah menggenggam seperti ini atau dibentangkan seperti itu. Antum, para suami nanti bisa menunjukkan kepada para istri atau putri-putrinya. Baik, ini gerakan yang kedua. Dan juga ketika takbir, tidak perlu memutar tangannya. Tahu memutar tangannya? Diputar sebelum meletakkan atau menggenggamnya, diputar. Bagian dalamnya dikeluarkan atau bagian luarnya dikedalamkan. Diputar-putar dulu. Tidak, bukan seperti itu. Cukup gerakannya satu saja. Diangkat, kemudian ditaruh. Tangan kanan di atas tangan kiri. Posisinya menggenggam atau dibentangkan. Ini gerakannya. Yang ketiga, di mana tempat meletakkan kedua tangan tersebut? Di mana tempat meletakkan kedua tangan tersebut? Jawabannya adalah di pusar, ya. Di pusar. Ini surah namanya. Surah. Ada riwayat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkannya ala sadr. Sadr itu di atas ulu hati. Nah, seperti ini. Ya. Di atas sadr. Sadr ini di atas ulu hati. Bukan di dada seperti ini. Ya, tapi di tempatnya ulu hati. Ini dipraktikkan oleh barakallahu fikum Imam Abu Ishaq, Ibnu Rahawi, kemudian Imam Ahmad dan yang lainnya. Adapun surrah pusar, ya, inilah yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dan beberapa madhab Asy-Syafi'i serta yang lainnya. Ala kulli hal, tempat meletakkan kedua tangan seperti ini posisinya. Seperti ini posisinya. Jangan diperdebatkan apakah harus di dada ataukah di pusar, ya. Itu tidak menjadi tempat perdebatan. Karena masing-masing berargumen dengan dalil. Yang berargumen di dada karena melihat hadisnya seperti itu. Yang mengatakan tidak di dada karena melihat hadisnya tidak sahih. Sehingga tetap posisinya di pusar. Dikarenakan sang jenazah ketika dia wafat tidak mungkin meletakkannya sampai ke dada. Sampai sini bisa difahami. Meletakkannya hanya sampai mampu di pusarnya. Maka orang yang sholat seperti jenazah, posisinya dilipatkannya seperti itu. Sampai sini bisa difahami ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Taib. Ini gerakan meletakkan kedua tangan. Ini sunnah. Berikutnya adalah membaca doa istiftah. Dibaca doa istiftah. Doanya banyak, ya. Doanya banyak sebagaimana yang sudah kita sebutkan. Bisa Allahumma ba'id baini wa baina khotayaya. Bisa subhanakallahumma bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan juga doa-doa yang lainnya. Dan juga doa-doa yang lainnya. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatarass samawati wal ard. Itu juga doa istiftah. Semuanya boleh dipraktekan, silahkan. Setelah itu baru membaca Al-Fatihah. Bacaannya harus membaca dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Harus dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bukan langsung Alhamdulillah. Hanya saja para ulama berbeda tentang tata cara mengucapkan Bismillahirrahmanirrahimnya. Kalau mazhab Syafi'i dijaharkan suara bismillahnya, ya. Kalau mazhab Hambali disirkan, ya. Jahar itu artinya dikeraskan, sir itu artinya dipelankan. Itu pelan. Bukan tidak membaca bismillah sama sekali. Jangan salah faham. Harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaannya adalah apakah dibaca dengan suara keras atau dengan suara lirih. Baik. Setelah itu Syekhul Islam mengatakan, kalau engkau berada di tengah-tengah masyarakat yang mereka meyakini dengan bacaan bismillahnya jahar, maka engkau jaharkan. Kalau engkau berada di tengah-tengah masyarakat yang memahami bacaan bismillahnya itu dalam posisi sir, ya engkau sir. Tergantung di mana engkau sholat di tengah-tengah komunitasmu. Jangan membuat sesuatu yang aneh, karena ini perkaranya sunnah, bukan perkara wajib. Bukan perkara wajib. Riwayatnya itu ada dua. Rasulullah membaca bismillah dengan keras, dan riwayat Rasulullah membaca bismillah dengan lirih. Semuanya diamalkan dan dijadikan dalil oleh para ulama. Setelah itu sang imam membaca takmin. Takmin itu mengucapkan amin setelah kalimat waladhdallin. Imam pun harus membaca amin. Jangan cuma waladhdallin terus imamnya diem enggak membaca amin. Jadi yang membaca amin itu imam dan juga makmum. Atau orang yang sholatnya sendirian juga harus membaca amin. Jangan salah faham. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membaca amin setelah selesai membaca surat Al-Fatihah, maka kalau bacaan aminnya bertepatan dengan aminnya para malaikat, dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, membaca amin setelah membaca surat Al-Fatihah itu merupakan sunnah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para malaikat pun ikut melakukan amin. Berikutnya adalah membaca pilihan-pilihan surat, bebas apapun itu ya, tidak harus panjang dan tidak harus satu surat sempurna. Tidak harus panjang dan tidak harus satu surat sempurna. Boleh potongan ayat, boleh potongan-potongan ayat ya. Tapi tolong jangan terlalu pendek. Misal dia hanya membaca Nun, Allahu Akbar, atau Hamim, Allahu Akbar. Jangan ya. Baca bacaan yang lengkap. Bacaan yang lengkap. Boleh baca hanya ayat kursi, boleh hanya dua ayat. Misal amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun, sampai ayat berikutnya cuma dua ayat, terus dia ruku, enggak masalah. Yang jelas tidak ada batasan membaca ayat. Boleh enggak Ustaz mencukupkan dengan Al-Fatihah saja? Boleh. Boleh. Ya, mencukupkan dengan Al-Fatihah, karena membaca surat setelah bacaan surat Al-Fatihah itu juga merupakan sunnah, bukan wajib. Baik. Berikutnya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang belum mengerti tata cara salat atau mu'allaf, orang yang baru masuk Islam, dia tidak tahu bacaan-bacaan salat, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innama huwa tasbih wat takbir wat tahlil. Dia bacanya tasbih, bacanya takbir, tahmid, yaitu ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Baca itu kalau dia orang mu'alaf atau orang yang baru insaf, biasanya dia gak ngerti bacaan-bacaan, maka dibimbing sholatnya engkau baca bacaan seperti itu, sambil nanti ketika dia selesai dari sholat terus diajari bacaan-bacaan di dalam sholat. Sampai sini bisa difahami, Islam itu agama yang sempurna. Setelah itu, setelah selesai dari membaca bacaan, Rasulullah pun menyuruh untuk ruku. Gerakan rukunya juga sama seperti tadi gerakan takbir di awal. Boleh Allahu Akbar dulu baru angkat tangan, boleh sambil Allahu Akbar dia mengangkat tangan, atau dia angkat tangan dulu baru dia mengucapkan Allahu Akbar. Coba praktekkan ketiganya. Nah, labas. Praktekan yang sebelum angkat tangan dia baca takbir dulu. Allahu Akbar. Nah, angkat tangan dulu saja, belum ruku. Ya, gerakan yang kedua sambil mengucapkan takbir sambil angkat tangan. Allahu Akbar. Nah, itu gerakan yang kedua. Gerakan yang ketiga, angkat tangan dulu baru takbir. Allahu Akbar. Nah, seperti itu. Itu gerakan mau pindah ke ruku. Setelah itu baru rukunya. Fadol untuk ruku. Allah. Ini agak lama, sabar. Gerakan ruku adalah gerakan yang disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu gerakannya seorang meletakkan kedua telapak tangannya pada posisi lutut. Pada posisi lututnya, bukan di paha dan juga bukan pada betis. Coba di paha, bagaimana kalau di paha? Nah, kenapa? Karena nanti punggungnya akan naik ke atas. Sekarang pindah lagi ke lutut, akan lurus ya. Bagaimana kalau seandainya dia pegang betisnya? Pegang betisnya, akan turun. Sampai sini bisa difahami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh para sahabatnya dahulu ketika Rasulullah ruku, seandainya engkau teteskan pada punggungnya air, air itu tidak akan tumpah. Enggak akan tumpah ke belakang karena naik punggungnya, atau tidak akan tumpah ke depan karena terlalu turun. Dia akan terus menggenang di punggungnya karena lurus punggungnya. Sampai sini bisa difahami? Tayyib. Bagaimana posisi sikunya? Posisi sikunya agak dikeluarkan. Jangan diluruskan. Kalau diluruskan, coba lurus. Nah, akan naik punggungnya. Sampai sini bisa difahami ya. Keluarkan sedikit sikunya, maka dia akan menjadi lurus. Ini gerakan rukuk. Berdiri dulu biar gak terlalu capek. Nah, gerakan rukuk adalah gerakan yang agung. Gerakan rukuk disyariatkan dikarenakan dahulu bangsa Romawi dan bangsa Persia, mereka mengagungkan para rajanya dengan membungkuk rukuk. Tata caranya dengan melipat kedua tangannya seperti ini. Ya. Dilipat seperti ini, disilangkan kanan dan kiri. Setelah itu mereka pun membungkuk kepada sang raja sebagai bentuk penghambaan dan pengabdian serta memuliakan si raja tersebut. Ini bentuk penghormatan yang paling tinggi. Maka Allah pun memerintahkan kaum muslimin untuk rukuk. Tapi rukuknya harus menyelisihi bangsa Majusi itu tadi. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyelisihi dua bangsa, Ahlul Kitab dan umat Majusi. Ahlul Kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Majusi adalah orang-orang yang berseberangan dengan mereka, penyembah api, penyembah bintang, penyembah patung dan lain sebagainya. Ya. Ini yang diselisihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rukuk. Dan rukuk artinya bentuk penghormatan, bentuk pemasrahan diri. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan rukuk dengan rukuk yang lama. Kenapa? Karena dia banyak memuji. Idza kuntum fi ruku' fa'aktsiru fihi at-tasbih. Jika kalian dalam posisi rukuk, perbanyaklah bacaan tasbihnya. Bacaan tasbih. Nah, ketika posisi rukuk ada sekian banyak bacaan tasbih yang dicontohkan oleh Rasul. Yang pertama, Subhana Rabbiyal Azim. Satu kali. Itu rukun. Itu rukun. Paling minimnya membaca Subhana Rabbiyal Azim satu kali. Supaya sah rukuknya. Dan maaf, membaca Subhana Rabbiyal Azim setelah rukuknya betul-betul sempurna, baru dibaca doanya. Jangan rukuknya belum sempurna, buru-buru membaca doa. Ini keliru. Tayyib. Lantas bacaan yang sunnah apa? Kalau dia mengulang Subhana Rabbiyal Azimnya pada bacaan yang kedua atau ketiga atau lebih daripada itu, ini boleh. Subhana Rabbiyal Azim, ini yang rukun, supaya sah rukuknya. Atau dia memperpanjang rukuknya dengan mengulang-ulang terus Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim. Tidak ada batasan ganjilnya sampai berapa. Ya. Kalau tiga, maka itu batasan yang paling minim. Ganjil yang paling minim. Baik. Setelah itu, boleh dia menambah dengan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Ini juga boleh. Atau dia menambah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ghafir li. Ini juga boleh. Atau dia baca dengan doa-doa yang lain. Baik. Tidak ada ketentuan bacaan khusus. Boleh subuhun kudus, boleh. Ya. Tidak usah saling marah karena beda tata cara zikirnya. Zikir itu bermacam-macam. Zikir itu bermacam-macam. Selama itu warid, silahkan dipraktekkan semuanya. Setelah selesai, maka dia bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Bangkit. Sami'allahu liman hamidah. Posisi tangan seperti itu tadi. Ya. Boleh mengangkatnya sampai ke daun telinga sejajar, atau sejajar dengan pundak, atau tidak diangkat sama sekali. Ya. Coba praktekkan yang tidak diangkat. Sami'allahu liman hamidah. Tidak diangkat. Sampai sini bisa difahami? Dan ini adalah mazhab yang dianut oleh kaum mazhab Maliki. Mereka tidak mengangkat, mereka memilih irsal. Karena raf'ul yadain, kata mereka, mengangkat kedua tangan itu ketika takbir. Sedangkan sami'allahu liman hamidah tidak ada lafaz takbirnya. Sampai sini bisa difahami? Jadi mengucapkan takbir itu baru angkat tangan. Allahu akbar. Ya. Oleh sebab itu ketika mau sujud, mazhab Maliki ngangkat tangan dulu. Ya. Karena ada lafaz takbirnya. Sampai sini bisa difahami ya? Maka tidak perlu heran dan tidak perlu mempermasalahkan hal itu. Baik. Ketika posisi i'tidal, ini namanya posisi i'tidal. Kenapa dikatakan i'tidal? Karena semuanya lurus. Semuanya lurus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, kembalikan posisi i'tidal seperti sebelum ruku. Inilah yang terjadi perdebatan di antara para ulama. Mengembalikan posisi i'tidal seperti posisi sebelum ruku. Bagaimana posisi sebelum ruku? Bagaimana posisi engkau sebelum ruku? Seperti ini. Tangannya di atas pusar. Ini sebelum ruku. Oleh sebab itu ada di antara manusia dan para ulama yang mereka ketika sholat bangkit dari ruku posisinya seperti ini. Karena hadisnya memang berbunyi seperti itu. Kembalikan posisi i'tidal seperti posisi sebelum ruku. Seperti ini. Namun para ulama yang lain mengatakan, maksudnya posisi adalah posisi tegak berdirinya. Sehingga dia tetap tidak melakukan sedekap. Tapi tangannya diturunkan ke bawah. Posisinya tetap berdiri. Ini makna mengembalikan posisi seperti sebelum ruku. Sebelum ruku dia berdiri atau duduk? Berdiri, maka posisinya seperti ini. Ya. Posisinya seperti ini. Ala kulli hal, sekali lagi, tidak perlu diperdebatkan. Tidak perlu diperdebatkan. Ini hanya berbeda cara memahami lafaz hadisnya. Ya, sering seseorang berdebat pada permasalahan-permasalahan yang bukan inti. Kalau permasalahannya itu inti, silahkan berdebat. Namun kalau permasalahannya itu longgar, maka jangan diperdebatkan. Baik. Setelah posisi berdiri, dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Siapa yang membaca sami'allahu liman hamidah? Hanya dua. Yang pertama imam, dia mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Yang kedua orang yang sholatnya sendirian, merekalah yang mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Kalau makmum bagaimana? Kalau makmum membaca hanya Rabbana walakal hamd. Oleh sebab itu kalau di Masjidil Haram, ya, engkau mendengar Bilalnya setelah imam mengucapkan sami'allahu liman hamidah, pasti Bilalnya hanya mengatakan Rabbana walakal hamd. Sampai sini bisa difahami ya. Tidak kembali mengulangi sami'allahu liman hamidahnya, tapi langsung membaca doa Rabbana walakal hamd. Karena memang kalau makmum seperti itu, bangkitnya membacanya Rabbana walakal hamdu. Apa fungsinya mengucapkan sami'allahu liman hamidah? Kita mau memuji Allah. Sami'allahu liman hamidah itu artinya Allah mendengar semua hambanya yang memujinya. Maka ditambahkan doa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyikta min syai'in ba'du. Ini doa yang pertama. Atau doanya Rabbana walakal hamd. Boleh. Atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Boleh. Dan masih banyak doa-doa yang lain. Kenapa kok mengucapkan sami'allahu liman hamidah, kemudian imam, makmum dan orang-orang yang salat sendirian membacanya Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u masyikta min syai'in ba'du? Dikarenakan kata para ulama maknanya dalam. Yang pertama maknanya, ya Allah engkau itu maha terpuji. dan pujian-pujian kami yang kami berikan untukmu itu sepenuh langit, sepenuh bumi, dan sepenuh apa yang ada di antara keduanya. Doa yang singkat untuk bacaan yang banyak, itu rahmatnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Nabi paham umatnya itu gak mungkin bisa baca tasbih sebanyak itu. Ya, gak mungkin bisa membaca tasbih sebanyak itu. Maka diberikan doa yang simple, satu baris, tapi maknanya seperti itu. Ya, pujiannya kita, tasbihnya kita, sepenuh isi langit dan sepenuh isi bumi, serta sepenuh apa yang ada di antara keduanya. Langit itu ada berapa lapis? 7 lapis. Sepenuh itu kita berikan tasbih kepada Allah. Luasnya kita tidak mampu mengukurnya. Bumi pun sama. Seandainya ada orang yang sudah mampu mengelilingi bumi, itu pun sudah dikatakan besar. Namun tidak ada orang yang bisa bertasbih selama itu. Ya, tidak ada orang yang mampu bertasbih selama itu kecuali dengan membaca doa ini. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kepada hambanya, mintalah kepadaku walaupun permintaanmu itu sepenuh isi langit dan sepenuh isi bumi serta sepenuh apa yang ada di antara keduanya, aku akan berikan semua. Aku akan berikan semuanya. Itu makna doa mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Boleh mil'as samawati, boleh mil'us samawati. Yang enggak boleh kalau yang enggak baca apa-apa. Ya. Jangan diperdebatkan, karena di kalangan kitab sendiri pun ada yang salah-salahan. Enggak, bukan mil'u tapi mil'a. Enggak masalah, itu hanya segi i'rab saja, segi i'rab. Tidak merubah maknanya, tidak merubah maknanya. Baik. Setelah i'tidal dan membaca sami'allahu liman hamidah, kemudian rabbana walakal hamdu, kemudian doa setelah itu dalam posisi berdiri. Karena para sahabat mengatakan dahulu Rasulullah kalau i'tidal itu lama. Sampai di antara kita mengatakan nasiya fi salatihi. Rasulullah lupa ini jangan-jangan dalam salatnya. Setelah ini mau apa? Mau ruku atau mau sujud? Makanya bimbang berdiri terus. Padahal bukan seperti itu. Rasulullah sedang memperbanyak doa. Sedang memperbanyak doa. Sampai sini bisa difahami. Ini dikarenakan saking lamanya. Di dalam riwayat yang lain, para sahabat mengatakan dahulu berdiri i'tidalnya Rasul sama seperti lama rukuknya Rasul. Ukurannya sama. Kalau rukuknya lama, ya ketika berdiri selama itu pula. Ya. Fa barakallahu fikum, ini i'tidal. Kemudian berikutnya adalah sujud. Tafadhol sujud. Allahu akbar. Naam. Ini ternyata pakai mazhab Maliki yang angkat kedua tangan. Naam. Labas, ya. Kalau di kita tidak populer, ya. Di kita tidak populer ketika mau sujud. Ya, ketika mau sujud kita mengangkat kedua tangan, ya. Cukup kita hanya mengucapkan Allahu Akbar dan langsung sujud, ya. Nah, bangun. Sekarang latihan naik turun. Posisi berdiri, ketika Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar coba. Nah. Ulangi lagi. Berdiri lagi. Slow motion ya, atau slow motion, gerakan lambat. Ya, gerakan lambat, jangan buru-buru. Allahu Akbar. Berhenti. Bangun. Karena bilangnya slow motion, pelan sekali. Gerakannya pelan dari berdiri, dari berdiri. Dari berdiri. Allahu Akbar. Pelan sekali. Berhenti. Nah, ini posisi sujud yang pertama. Apa dulu yang melekat ke lantai? Kedua tangan. Baru lututnya. Nah, seperti itu. Ini gerakan sujud yang pertama. Ya. Karena hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naha anil buruk kaburukil ibil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seorang ketika buruk, buruk itu mau sujud seperti mau sujudnya unta. Unta itu kalau mau sujud itu yang ditaruh kedua kakinya yang bagian depan. Kedua kakinya yang bagian depan. Ini lebih dulu. Baru kedua kakinya yang bagian belakang. Loh, Ustaz, kalau begitu tadi gerakannya gimana, Ustaz? Tangannya dulu baru kakinya, berarti kayak unta. Nah, itulah perselisihan di antara para ulama. Sebetulnya tangannya unta itu di mana? Di depan atau di belakang? Ya. Mereka mengatakan tangannya unta itu di belakang. Kok bisa tangannya di belakang? Iya, karena tangan unta seperti tangan manusia. Mafsolnya, mafsol itu ini sendi, sendi lekuknya yang bagian siku ini, bagian luarnya, itu di bagian belakang. Bagian kaki yang belakang. Berarti tangannya unta itu di kaki yang belakang. Sedangkan kaki yang bagian depan itu lututnya. Karena mafsolnya, ya, tulang sendinya, lutut ya seperti manusia itu ada di depannya. Jadi ketika unta itu pertama kali mendarat adalah kedua kakinya yang bagian depan, itu adalah lututnya langsung. Karena mafsolnya ada di depan. Baru tangannya yang di belakang. Tangannya yang ada di belakang. Akhirnya para ulama mengatakan kalau begitu sujudnya manusia harus menyelisihi unta. Ya, menyelisihi unta. Tangannya dulu baru lututnya. Kalau para ulama yang lain mengatakan sudah jangan ditafsiri mana tangan mana kakinya unta. Kita ngelihat secara kasat mata. Unta itu yang mendarat duluan bagian depan, baru bagian belakang. Maka kalau mau menyelisihi unta, ya kita harus bagian belakang dulu turunnya. Sekarang turun bagian belakang dulu. Lututnya dulu. Allahu Akbar. Seperti ini. Baru kedua tangannya. Allahu Akbar, seperti itu, ya. Lututnya dulu, baru tangannya. Karena apa? Unta itu mendarat bagian depannya, baru bagian belakang. Nah, kita menyelisihinya bagaimana? Ya sudah, kita bagian belakang dulu, baru bagian depan. Dalam rangka menyelisihi unta, gak perlu cari tahu di mana kaki dan mana tangannya. Wong semuanya kita anggap sebagai kaki. Kita anggap sebagai kaki. Hanya saja itu di bagian depan dan bagian belakang. Ala kulli hal, kata Syekh Shalih Hafidzullah Ta'ala, mau bagian manapun yang didaratkan ke atas bumi itu sah. Lututnya dulu boleh. Barakallahu fikum. Kakinya dulu boleh. Kenapa? Kalau yang tangan dulu, coba tangan. Allahu Akbar. Nah, tangan ini lebih dulu, ini hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadisnya siapa? Abu Hurairah, sahabat Nabi. Sekarang berdiri. Kalau lututnya dulu, lututnya Allahu Akbar seperti ini. Ini hadisnya sahabat Wa'il bin Hujr. Hadisnya sahabat siapa? Wa'il bin Hujr. Dua-duanya sahabat Nabi. Dua-duanya mencontohkan sholat yang mereka lihat dari Nabi. Maka jangan kalian berselisih. Jangan kalian berselisih, ya. Kita sahabat bukan, dijamin masuk surga juga belum, ya. Ketakwaannya kita juga belum tentu seperti mereka, kesolehannya. Namun kita malah berdebat masalah sujud tangan dulu atau lutut dulu. Apapun itu, kalian punya sahabat yang menjalankannya. Tangan dulu itu Abu Hurairah yang melakukan. Hadisnya dari beliau, silahkan dipraktekkan. Lutut dulu, ada sahabat yang melakukan, yaitu Wa'il bin Hujr. Ya, dia lutut dulu. Jadi apapun mazhabnya, mau mazhab Syafi'i, mazhab Hambali dan yang lainnya, itu semua sholatnya sah. Taib, sampai sini bisa difahami yang pertama. Taib, sekarang sujud. Sujud posisinya. Allahu Akbar. Ini sudah waktu adzan. Fadhal untuk adzan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Sekarang posisi sujud. Allahu Akbar. 6. Sekarang hadapkan antum dibalik. Nah, seperti ini. Allahu Akbar. Posisi sujud kata Rasulullah SAW, umirtu an asjud ala sab'ati a'zum. Saya diperintahkan oleh Allah untuk sujud di atas 7 sendi, 7 tulang. Yang pertama jabhah. Ini jabhah, kening. Ya. Baik, afwan antum berdiri. Hadap ke mereka lagi sekarang. Ini kening. Posisi enggak apa-apa, dalam posisi duduk. Nah, afwan ya. Ini kening. Ini adalah kening. Tempat kita meletakkan kepala di tanah atau di lantai. Ini kening. Kalau ini, afwan, ana pegang ubun-ubun. Nasiah namanya. Ubun-ubun itu di sini. Nah. Kalau dia baik, maka ubun-ubunnya akan sehat. Kalau dia buruk, ubun-ubunnya akan sakit. Ya. Ini ubun-ubun. Bukan di sini. Ya. Bukan di kepala bagian tengah atau belakang, bukan, tapi bagian depannya. Taib. Nah, ini kening. Ini nasiah, ini jabhah namanya. Ya. Jabhah itu afwan diangkat sedikit bisa? Sedikit aja nah. Oh, Masya Allah. Nah, nasiah dengan jabhah itu beda. Jabhah itu batas akhirnya adalah tempat tumbuhnya rambut secara normal. Ya. Tempat tumbuhnya rambut secara normal itu batasan jabhah ini. Ini batasan jabhah. Setelah mulai tumbuh rambut secara normal, itu mulai nasiah. Ya, bagian depan. Secara normal ya, karena ada yang profesor enggak ada bagian rambutnya depannya, ya. Atau al-akh ini juga rambutnya dicukur habis. Nah, ala kulli hal, yang jelas jabhah batasannya sampai situ, sampai mulai batas tumbuhnya rambut bagian depan, itu jabhah namanya. Baik. Rasulullah mengatakan wa asyara ila anf. Tempelkan bagian ujung hidungnya ditempelkan, ya. Enggak perlu sampai tambah mesek ke dalam ketika sujud, enggak, yang penting nempel. Yang penting nempel bersentuhan dengan lantai. Itu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan lanjutannya 2 tangan. Jadi 1, kedua tangan tambah 2 berarti jadi 3, kemudian kedua lutut berarti menjadi 5, dan kedua jari jemari kaki. Kedua jari jemari kaki totalnya ada 7. Itu sab'ati a'zum. Coba hadapkan ke mereka bagaimana posisi kakinya. Sujud. Naam. Posisi kaki seperti ini. Ya. Dirapatkan antara kaki kanan dan kaki kiri. Ini yang pertama, dirapatkan. Bukan dibentangkan. Afwan, bentangkan. Nah. Akan tetapi yang sunnah, ya, sekali lagi yang sunnah, bukan wajib, tapi yang sunnah dirapatkan, rapat. Nah, itu yang sunnah. Kemudian jari jemari dihadapkan ke arah kiblat. Jari jemari kakinya dihadapkan ke arah kiblat. Nempelnya itu rukun. Kalau dia ngangkat seperti garuk-garuk, afan posisi garuk-garuk bagaimana kalau kaki sedang pengen garuk-garuk? Satu kaki ke kaki yang lain. Nah, ketika ada satu kaki garuk-garuk ke kaki yang lainnya di dalam sujud, itu sholatnya batal. Sholatnya batal karena dia sedang sujud tidak di atas sab'ati a'zum. Jadi ditahan. Gatalnya itu ditahan. Jangan digaruk-garuk pada posisi waktu sedang sujud. Atau tangannya, ya, tangannya garuk-garuk ke pipi. Satunya posisi sujud. Jangan, batal sholatnya. Ya. Jadi tetap ditahan, gatel, serangga atau geli, ya, tetap ditahan. Sebentar aja. Subhanarabbiyal a'la, itu kan bahasan sebentar. atau baca 3 kali. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma firli. Boleh bacaan apa saja. Naam, yang jelas itu bacaannya. Tayyib. Sujudnya bagaimana? Kedua tangan dibentangkan seperti ini. Ini ketika posisi bersendirian, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh para sahabatnya ketika salat itu tangannya dibentangkan, bukan ditutup. Coba ditutup bagaimana? Nah, ini ditutup. Kenapa? Kalau ditutup, kambing, anak kambing enggak bisa lewat karena ditutup. Karena ditutup keteknya, afwan, ketiaknya ini ditutup. Sehingga apa? Anak kambing enggak bisa lewat. Akhirnya para sahabat menggambarkan bagaimana posisi sujudnya, yaitu kata para sahabat, seandainya ada anak kambing lewat, maka dia tidak akan terhalangi oleh apapun. Coba, berarti gimana? Dibentangkan. Nah, ini sebetulnya anak kambing juga belum bisa lewat. Karena apa? Zaman dahulu postur tubuhnya lebih besar, jadi anak kambing bisa lewat. Kalau sekarang anggap kucing lah bisa lewat, ya, anggap kucing bisa lewat, nggak masalah. Yang jelas jangan ditutup sehingga kucing juga nggak bisa lewat, ya. Fa barakallahu fikum. Ini gambaran saja, gambaran dari para sahabat. Seandainya anak kambing lewat itu bisa, menunjukkan Rasulullah tidak menutup tangannya, ketiaknya. Dan juga barakallahu fikum. Di dalam riwayat yang lain, para sahabat mengatakan kami melihat warna putih ketiak Nabi. Ketiak Nabi itu putih, enggak hitam. Ya. Ini ketiaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sangat sempurna, sangat indah, semua karakter fisiknya indah, ya, dan bagus. Enggak ada yang memalukan, enggak ada cacatnya, enggak ada. Berbeda dengan keumuman manusia yang lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata para sahabat. Berikutnya, posisinya juga jangan ngungkung. Tahu ngungkung? Coba posisi sujud ngungkung gimana? Nempel antara lututnya, hampir nempel dengan dadanya atau perutnya. Itu ngungkung, ya. Seperti orang lagi kesakitan, seperti itu, menahan sakit. Itu juga tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dibentangkan. Bentangkannya bagaimana? Coba berdiri, duduk. Nah, posisi membentangkan ketika sujud seperti dia sedang duduk. Panjangnya seperti itu. Panjangnya nanti ketika sujud seperti itu. Sekarang sujud, berhenti. Nah, jangan ditambahkan lebih panjang, alias delosor. Ya, jangan ngungkung ketika sujud dan juga jangan delosor ketika sujud. Ya. Dibentangkan sekalian, pengen lurus. Enggak, ukurannya bukan seperti itu. Ukurannya adalah seperti kalian sedang duduk seperti apa, maka posisikan ketika sujud seperti itu, panjang tubuhnya. Jangan memaksakan gerakan sholat. Yang berikutnya, gerakannya adalah famakin sujudak, kata Rasulullah SAW, maka tahan sujudmu. Tahan itu dengan kedua tangan. Itu tahan. Tahan itu dengan kedua tangan, bukan tahan dengan kening, ya, bukan tahan dengan kening. Akibatnya apa kalau ditahan dengan kening? Maaf, akan menjadi hitam kening itu, akan menjadi hitam. Kenapa? Karena yang menjadi tumpuan adalah keningnya, bukan tangannya, sehingga tangannya lesu, tangannya letoy, ya, tahu letoy ya? Gerak-gerak masih bisa, enggak. Tapi kalau kalian sujudnya menggunakan tangan dan kening hanya sebagai syarat untuk menempel, sebagaimana hidung hanya sekedar syarat untuk menempel, maka itulah makna makin kokohkan sujudmu. Bukan diusak-usak keningnya sehingga menghitam, bukan. Ya, banyak celaan dari para sahabat terkait orang-orang yang keningnya hitam, kecuali mereka-mereka yang memiliki kening hitam dikarenakan kulit keningnya itu tipis. Kulit keningnya itu tipis, sehingga sujud sebentar saja dia sudah menghitam. Enggak masalah yang seperti itu. Yang jelas jangan dimainin. Fabarakallahu fikum itu makna atharu sujud, bekas sujud, ya. Artinya nur fi wajhi. Bekas sujud itu artinya cahaya di wajahnya. Bukan tanda hitam pada keningnya. Ya. Jangan sampai salah mentafsirkan ayat. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda-tanda mereka adalah pada wajah-wajah mereka. Wajah bukan kening ya. Fi wujuhihim, pada wajah-wajah mereka, min athari sujud, wajah mereka terpancar bekas sujud karena berseri-seri. Ya, bukan keningnya, bukan keningnya. Bukan fi jabahatihim atau fi jabahihim, bukan. Allah tidak mengatakan seperti itu, tapi fi wujuhihim, pada wajah mereka bekas sujudnya ada. Fa barakallahu fikum, itu posisi gerakannya. Tayib. Dan juga dilarang menghimpit. Maaf, ada sebagian keyakinan untuk wanita sholatnya dihimpit begini. Ketiaknya ditutup. Ketiaknya ditutup. Dan tangannya disatukan ke hadapan dadanya. Ini juga tidak tepat. Kenapa? Karena gerakan sujud perempuan sama seperti gerakan sujud laki-laki. Dan Rasulullah melarang sujud seperti orang yang mau bunuh diri. Orang mau bunuh diri bagaimana? Ya semuanya cecer, semuanya rapet. Kan kayak gitu ya. Mau lompat, mau gantung diri, ya. Semuanya pasti merapet. Nah, itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa saja. Hanya kalau ada samping kanan dan samping kiri jemaah lain, kalian jangan bentangkan ketiak kalian. Kenapa? Karena akan mengganggu, menyakiti saudara yang ada di samping kanan dan samping kiri. Yang jelas, jangan ngungkung dan juga jangan delosor ketika sujud. Itu gerakan yang mu'tadil, pertengahan. Taib. Ini baru gerakan sujud. Taib. Bagaimana? Mau dilanjutkan? Hah? Lanjut? Taib. Singkat saja ya. Setelah itu dia pun barakallahu fikum ketika sujud mengucapkan doa-doa yang warid. Boleh memperbanyak doa karena ini tempat yang mustajab, dan tempat memperbanyak doa itu ketika berdiri, ketika ruku, ketika sujud, dan ketika tahiyat terakhir. Ini doa-doanya mustajab. Boleh enggak memperlama sujudnya hanya pada rakaat terakhir? Jawabannya, kalau pertanyaan boleh atau tidak, boleh-boleh saja. Tapi jangan jadikan ini sebagai kebiasaan, sehingga manusia akan menyangka bahwa memperlama sujud hanya berlaku pada rakaat terakhir di dalam sholat. Jangan sampai ada persangkaan seperti itu dari manusia. Adapun mereka-mereka yang mengatakan Nabi SAW ketika sujud di sebelum salamnya itu lama, jawabannya betul. Tapi bukan berarti Nabi SAW tidak lama pada sujud-sujud yang lain. Hanya saja Nabi SAW lama sujudnya pada sujud rokaat yang terakhir, dikarenakan Nabi itu sangat rindu pada gerakan sujud ini. Dan untuk menunggu lagi gerakan sujud berikutnya, harus nunggu sholat yang berikutnya. Dan itu lama. Bayangkan dari sholat subuh harus nunggunya sholat zuhur. Baru bisa sujud lagi. Maka detik-detik sebelum berpisahnya, Nabi pun rindu dan memperlama gerakan sujudnya. Sama seperti kita mau melepas sesuatu. Dan itu pada detik-detik terakhirnya. Apa yang akan kita lakukan? Ya pengennya berlama-lama. Seorang istri mau ditinggal pergi suaminya. Apa yang akan dia lakukan? Ya akan dia akan berlama-lama bareng dengan suaminya. Suami pun sama. Dengan istri, dengan anak-anaknya. Dia akan milih harus di rumah sebelum saya pergi. Supaya apa? Supaya lepas rindunya itu betul-betul puas. Lepas rindunya puas. Atau sebelum kepergian anak. Dia tunggu di bandara atau dia tunggu di stasiun sampai betul-betul keretanya jalan atau pesawatnya terbang. Atau dia kalau naik bis sampai bisnya jalan. Kenapa? Karena dia rindu. Gak mau dia cuma mengantarkan anaknya ke bandara atau anaknya ke stasiun atau ke terminal terus ditinggal dalam kondisi anaknya belum tentu dapat atau tidak dapat angkutan tersebut. Sampai sini bisa difahami ya. Nah, Rasulullah pun melakukan hal yang sama. Lama ketika sujud terakhir dikarenakan rindu dengan salat yang akan datang pada gerakan berikutnya. Naam. Insyaallah sampai sini saja. Kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala. Ilahuna subhanakallahumma wabihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.